Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada materi kajian kita dari pembahasan kita kita pada kajian yang sebelumnya telah kita sebutkan di antara dari adabul usyrah wa dzikru as-suhbati wal ukhuwah yang disebutkan oleh Imam Abu Barakat Al-Khizzi rahimahullah, yaitu hifdzul uhud. Yang dimaksud dengan hifdzul uhud adalah hifdzu hurumati suhbati wal isyrah. Seorang muslim, seorang kawan, hendaklah menjaga kehormatan-kehormatan pertemanan dan perkawanannya, dijaga dengan adanya silah hubungan antara dia dengan kawannya tersebut. Demikian pula mawaddah, kecintaan yang murni dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sehingga dalam perkawanan tersebut ada yang namanya hurumatu suhbah. Tidak kemudian tatkala seorang itu berkawan hanya sebatas berkenalan, kemudian dia tinggalkan kawan yang berada di hadapannya. Namun ada kehormatan-kehormatan tatkala seorang melanjutkan perkawanan dengan dirinya, di antaranya adalah adanya hubungan interaksi yang baik antara dia dengan kawannya. Demikian pula kecintaan yang murni dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ali bin Ubaid Ar-Raihani, kata beliau rahimahullah, Ali bin Ubaid Ar-Raihani menyatakan, al-ahraru ma lam yaltaqu ma'arifu. Seorang yang bebas adalah mereka orang-orang yang belum menjumpai kebaikan-kebaikan dari orang lain. Bebas di sini maksudnya adalah bebas dari sisi tidak adanya keterikatan dengan seseorang. Tatkala dia belum mengetahui adanya kebaikan-kebaikan dari orang yang dihadapannya, keadaan dirinya dengan orang tersebut seakan-akan orang lain, sehingga dibebas. Sehingga pada keadaan yang seperti ini terkadang seorang tidak saling sapa, tidak pula saling menegur. Kalaupun berpapasan hanya sekedar tersenyum yang tergurat di antara bibirnya, tanpa ada pembicaraan dan yang semisalnya. Ini keadaan seorang yang al-ahrar. Namun wa idzal taqau saru ikhwana. Bila mana mereka saling berjumpa, saling melakukan perbuatan kebaikan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, maka menjadilah mereka ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Seperti halnya keadaan seorang yang berjumpa dengan kita dalam keadaan orang tersebut tidak dekat dengan diri kita contohnya. Hanya sekedar kenal begitu. Kemudian hanya sekedar saling pandang. Dalam keadaan tidak ada pembicaraan antara keduanya. Terkadang bila mana orang yang seperti ini dalam keadaan duduk berjejeran, juga duduk berjejeran dalam keadaan saling sungkan, saling membisu. Ini keadaan seorang yang belum saling mengenal antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Namun bila mana saling sapa, demikian pula diikuti dengan pembicaraan yang baik, demikian pula hubungan yang baik antara keduanya, maka keduanya menjadi seorang yang bersaudara. Di dalam perkataan Ali bin Ubaid Ar-Raihani rahimahullahu ta'ala tersebut, dianjurkan bagi kita sebagai seorang muslim tatkala kita mengetahui adanya seorang yang mungkin belum kita kenal, untuk kemudian kita mendekatinya, untuk kemudian kita sapa dan kita ajak berbicara antara kita dengan dirinya, untuk kemudian tujuannya tidak lain dan tidak bukan menjalin adanya hubungan antara ia dengannya. Dan ini terbukti. Kalau langsung salah seorang itu sudah berbicara dengannya, demikian pula sering berhubungan dengannya, bahkan mengenal namanya, tatkala berjumpa tidak hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, terkadang ada pembicaraan yang lain, terkadang ada saling sapa, terkadang ada saling menanyakan kabar antara satu dengan yang lainnya. Ini keadaan seorang yang sudah menjalin hubungan ukhuwah. Bila mana demikian halnya, maka akan saling dekat antara satu dengan yang lain. Dan pada pembahasan yang sebelumnya, tentulah seorang muslim sangat dianjurkan untuk kemudian dekat dengan saudaranya. Ini termasuk dari seorang menjaga ukhuwah yang baik antara ia dengannya. Di antaranya adalah dengan mewujudkan kecintaan dirinya terhadap saudaranya. Kapan muncul pada hati seorang rasa cinta kepada orang lain yang murni, benar-benar dilandasi karena kecintaan yang murni, bukan disebabkan karena kecintaan karena ada maksudnya. Semisal orang yang dicintainya tersebut adalah seorang yang aghnia, seorang yang kaya, zumal, punya harta, atau zujah, seorang yang memiliki kedudukan, tentu kecintaan seorang yang dekat dengannya memberikan tanda tanya besar apa tujuannya mendekati orang tersebut. Bahkan ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bila mana kita melihat perkataan mereka para immatus salaf, mereka sangat mewanti-wanti seorang yang alim, seorang yang qari, untuk kemudian dekat dengan orang-orang yang kayanya. Karena dikhawatirkan nantinya muncul niatan-niatan tertentu yang tujuan ia dengan orang tersebut tiada lain dan tidak bukan adalah karena ketertarikannya terhadap harta yang dimilikinya, sehingga tatkala ia terjatuh ke dalam kesalahan tidak dinasihati, tatkala ia berbicara kasar kepada dirinya maka dia diam, seakan-akan hilang kehormatannya, hilang pula kewibawaannya di hadapan seorang yang kaya tersebut, wal'iyadzubillah. Sebagian salaf menyebutkan, idza ra'aital qari yaluzzu bi babi sultan fa'alam annahu mura'iyun. Ini ana lupa perkataannya, siapa yang mengucapkan. Apabila engkau melihat seorang yang qari, yang ahli baca Quran, yaluzzu bi babi sultan, dia berupaya untuk mendekati pintu-pintu penguasanya, fa'lam annahu mura'iyun, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah seorang yang mura'i, yang ingin dilihat, yang ingin untuk kemudian agar supaya punya kedudukan di sisi penguasa tersebut, yang nantinya ia akan diberikan harta, ia akan dicukupi, ia akan diberikan sarana prasarananya dan yang semisalnya. Para penguasa-penguasa sultan pada zaman salaf wa salih antusias mereka untuk kemudian memuliakan mereka para umara, para ulama, demikian besar. Sehingga bila mana kita melihat keadaan para salafun salih, banyak di antara mereka yang jauh dari para penguasanya dan tidak menerima untuk kemudian dijadikan sebagai qadinya. Ini banyak dari para salafun salih yang demikian. Wa idza ra'aital 'alim yaluzzu bi babil aghnia fa'lam annahu lisun. Kalau semisal engkau melihat seorang yang alim dekatnya ke pintu-pintunya orang-orang yang kaya, maka ketahuilah dia itu pencuri. Lisun. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah ingin memerasnya. Tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah dalam rangka untuk kemudian melunturkan penjelasan-penjelasannya. Dikasih amplop dengan isi yang banyak, ternyata ada maksudnya. Maksudnya adalah agar supaya sang alim ini bisa disetir sesuai dengan keinginannya. Kalau semisal orang-orang tahu di belakangnya ini didukung oleh seorang ustadz atau seorang alim, maka pasti semua akan membenarkan. Kalau semisal semuanya tahu bahwasanya sang alim tersebut mendukungnya, maka otomatis semua akan membenarkan ucapannya dan perbuatannya. Kalau salah dibela, kalau keliru bahkan ditutupi. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwasannya bila mana kita melihat di antara tadi asar yang tadi kita nukilkan dari sebagian salafun salih, menunjukkan kepada kita kehati-hatian mereka di dalam menjaga muruahnya dan kehati-hatian mereka untuk kemudian benar-benar bisa bersikap, bertindak, berucap berdasarkan keadilan yang sesuai porsinya. Tidak kemudian hujah mereka luntur disebabkan karena harta. Tidak kemudian suara mereka menjadi redup disebabkan karena sogokan dan suapan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Namun tidak kemudian diambil kesimpulan ada orang kaya kita jauhi, tidak demikian. Ada orang kaya kemudian kita tinggalkan, tidak demikian. Dilihat, tipikal orang kaya itu kan berbeda-beda. Kalau semisal kita butuh untuk kemudian bertegur sapa, kalau semisal kita butuh untuk kemudian duduk dengannya dan berbicara dengannya, maka lakukan. Mungkin dalam rangka menasihatinya, mungkin dalam rangka untuk kemudian mengingatkannya, mungkin dalam rangka sebatas dia adalah sebagai teman yang kita kenal untuk kemudian kita dianjurkan untuk saling berbicara dengannya dan tidak saling takatu, membelakangi dan tidak bersapa. Ini dibolehkan. Namun makna kedekatan di dalam pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah kedekatan yang demikian dekat sehingga sampai-sampai akhirnya seorang yang alim atau seorang yang qari tersebut surut suaranya dan hilang hujahnya tatkala berhadapan dengan seorang yang kaya tersebut. Terkadang dia dilecehkan. Terkadang seorang alim itu dipandang rendah. Terkadang bahkan dicibir. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Dan ini terbukti dari beberapa kasus-kasus yang kita jumpai. Adanya seorang yang punya harta, punya kekayaan, secara kasar memberikan peringatan kepada ustadznya. Bahkan seakan-akan ustadznya itu tidak memiliki wibawa di hadapannya. Bahkan berani untuk kemudian mencemoohnya. Mengoloknya, mengejeknya, tidak secara langsung di hadapannya, tidak pula di hadapan orang lain. Usut punya usut, ternyata sang kaya ini adalah seorang yang sangat besar jasanya terhadap sang alim tersebut. Punya motor dikasih, punya rumah dikasihkan kuncinya saja, bukan kuncinya toh, enggak ada rumahnya, kuncinya lengkap dengan isi-isinya. Dan apa yang dia inginkan sekedar ngomong saja akan diberi. Ini asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Ada pula di antara asatidah kita al-fudhala yang tatkala itu diajak ngisi ta'lim di tempat seorang yang kaya. Kemudian selesai ngisi ta'lim dikasih amplop dengan isi yang demikian tebal. Tidak seperti biasanya. Maka sang ustadz ini heran. Apa tujuannya? Ternyata sang kaya ini terus terang mengatakan agar supaya sang ustadz ini membolehkan dia untuk kemudian mengadakan kajian seperti ini dan seperti ini di tempat seperti ini dan dengan individu orang seperti ini dan seperti ini. Ternyata ada udang di balik batu. Ada maksudnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Bila mana diambil dan terus menerus akhirnya punya kecenderungan untuk kemudian dekat dengannya, kemudian falhasil akhirnya diberikan sarana prasarana dan dicukupi kebutuhannya, maka sangat dimungkinkan seorang yang alim tersebut akan surut dan hilang hujahnya. Ini fitnah harta, jangan kemudian kita anggap dengan sebelah mata. Fitnah harta jangan kemudian kita anggap wah gampang itu. Saya sudah hafal sekian hadis yang berisikan motivasi untuk zuhud terhadap dunia dan meninggalkan dunia. Kalau semisal saya yang diberikan uang tersebut, gampang saya akan menolaknya. Jangan demikian. Menolak kalau semisal mata kita ini enggak melihat. Kalau mata kita ini melihat secara langsung merah-merah semua. Merah-merah semua berarti uang berapa ini tuh? 100 ribu. Bukan selembar dua lembar, sekepok. Sekresek, sekeranjang. Masya Allah akan hilang ilmunya, luntur ilmunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ada kisah salah seorang asatidz yang mengatakan kepada temannya, saya heran. Kenapa si fulan ini berani marah terhadapmu dengan suara yang demikian kasarnya? Marah. Dalam keadaan ternyata dia hanya sekedar bisa diem saja, tidak bisa berbicara. Dalam keadaan dia tidak bisa membantah, hanya sekedar menundukkan pandangannya. Ternyata usut punya usut, sang kaya ini marah disebabkan karena ternyata ia tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Usut punya usut, ternyata dia adalah pegawainya, digaji dengan gaji yang besar. Ini hati-hati, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga dalam bab as-suhbah wal-ishrah, pertemanan, berkawanan, ini pembahasan yang perlu untuk kemudian kita senantiasa, yang kita evaluasi, yang kita periksa, yang senantiasa kita berupaya untuk menerapinya adalah dengan melihat mawaddah, kecintaan kita kepada saudara kita tersebut. Apakah lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, fillah disebabkan karena agama Allah, ataukah tidak? Kalau semisal kecintaan kita kepada seorang tersebut murni karena hartanya, maka lebih baik kita tinggalkan. Kalau semisal kecenderungan kita kepada dirinya murni disebabkan karena dia sering memberikan hartanya, ini sebaiknya kita berupaya untuk kemudian menjaga iffah, harga diri dan kehormatan diri kita masing-masing. Seorang muslim dianjurkan untuk kemudian memiliki sifat al-iffah. Sifat al-iffah itu bisa diartikan qona'ah. Bisa pula diartikan seorang menjaga harga dirinya, diartikan sifat seseorang untuk kemudian tidak menerima pemberian orang lain, kalau semisal ada maksudnya dan yang semisalnya, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menjaga kehormatannya dan harga dirinya. Dan ini sifat yang terpuji, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, man takaffala li alla yas'ala ahadan atakaffalahu bil jannah. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, seseorang yang berjanji kepada saya untuk tidak meminta-minta sesuatu kepada orang lain, berarti dia berjanji di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah dia menginginkan satu kebutuhan melainkan dia upayakan untuk kemudian menyelesaikannya seorang diri. Tidaklah dia menginginkan satu keinginan melainkan dia upayakan untuk kemudian bisa mewujudkannya seorang diri. Ini tidak butuh pemberian orang lain, tidak butuh uluran tangan orang lain dengan ia meminta-mintanya. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, perihal orang yang seperti ini, atakaffallahu bil jannah, maka saya akan menjamin ia untuk kemudian dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan sabdanya ini, diriwayatkan dalam riwayat tersebut, tatkala ada salah seorang sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam yang jatuh cemetinya sementara ia berada di atas kendaraannya, maka dia tidak minta kepada orang yang di bawahnya, tolong ambilkan itu, tolong yang berjalan, saya sedang di atas kendaraan ini, tolong ambilkan ini. Tapi dia turun dari kendaraannya kemudian mengambilnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, fadlu sifatil afaf, yang kita dianjurkan memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wa'l-tuqa wal-afafa wal-ghina. Kita kembali kepada perkataan Ali bin Ubaid ar-Rayhani rahimahullah, bila mana antara kedua orang ini saling berjumpa, maka jadilah mereka itu bersaudara. Ini menunjukkan makna dari ikhwan berdasarkan perkataan Ali bin Ubaid ar-Rayhani rahimahullahu ta'ala, adalah seorang yang dekat dengan dirinya, yang sering dia berbicara dengannya, yang sering dia duduk dengannya, dan sudah saling tegur sapa, saling mengenal, dan saling mengakrab. Ini makna dari ikhwana. Bukan kemudian sebatas seorang yang kenal di jalan kemudian pergi. Bukan sebatas seorang yang hanya papasan mata kemudian saling membelakangi. Tapi kapan seorang itu dekat dengannya, maka dia adalah saudaramu, ikhwanmu. Faidah ta'asharu tawarafu, bila mana mereka itu dalam keadaan hidup di alam dunia, maka mereka saling mewarisi, yakni saling memberi antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Menganggap ia sebagai kerabatnya, menganggap ia sebagai bahagian dari keluarganya. Ini menunjukkan kapan seorang dekat dengan saudaranya, dengan kedekatan yang demikian mengakrab, demikian dekatnya, maka kedudukannya di sisi saudaranya tersebut seakan-akan itu adalah, seakan-akan dia adalah kerabatnya, seakan-akan dia adalah familinya sendiri, bukan orang lain. Wa qala Shadiq, dan berkata Shadiq, shadaqatu 20 yawman qarabah, bersedekah kepada seseorang selama 20 hari akan menyebabkan dia dekat dengan orang tersebut, menjadi seorang yang dekat seakan-akan sebagai kerabatnya. Ini menunjukkan kapan seorang ikhwan, kapan seorang teman bersikap baik kepada temannya, sering menjenguk, sering menyapa. Kalau sakit ia datang dengan membawa bingkisan, sekedar buah-buahan dan yang semisalnya. Kalau semisal ia membutuhkan, dia berikan hartanya dan yang semisalnya. Dan ini berkelanjutan selama 20 yauman, itu akan semakin membawa apa, menjadikan kawannya tersebut dekat dengannya. Benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya tahabu. Hendaklah kalian menjadi seorang yang saling memberikan hadiah kepada kawan-kawan kalian. Apakah hadiahnya berbentuk harta, uang, ataukah mungkin benda dan yang semisalnya, makanan juga demikian boleh. Maka tahabu, kalian saling mencinta antara satu dengan yang lainnya. Artinya dengan pemberian seorang kepada kawannya, pada pemberian yang memang kawannya itu membutuhkannya, itu akan mewariskan mahabbah, kecintaan yang sofi, yang murni dari orang tersebut kepada dirinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga pada sebagian keterangan yang pernah saya dengarkan, kalau misal seorang ini memiliki sifat hasad, iri kepada seorang kepada kawannya, ini terkadang bisa dipadamkan dengan dia saling memberikan hadiah kepada dia, dengan dia memberikan hadiah kepadanya. Diberikan hadiah, dia ucapkan salam, dia dekati dan yang semisalnya, dari sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan yang murni dari orang yang melakukannya kepada orang yang dia berbuat baik dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada beberapa hal yang apabila dilakukan akan memunculkan kecintaan yang murni. Bila mana ya kita berikan kepada orang tersebut, di antaranya adalah ilqa'us salam, mengucapkan salam. Awal adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah saya kabarkan kepada kalian apabila kalian melakukannya maka akan saling mencinta. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan afsus salam bainikum, sebarkanlah ucapan assalam di antara kalian. Di antaranya pula dengan saling memberi, memberikan hadiah, memberikan pemberian. Ini juga sebab dari sebab-sebab memunculkan mawaddah, kecintaan, mahabbah dari orang yang kita berikan hadiah itu kepadanya. Kemudian bab yang berikutnya, kata al-Imam Abu al-Barakat al-Ghizzi rahimahullah, muwasatul ikhwan. Di antara dari adabul usyrah wa zikru as-suhbati wal ukhuwah, yang selayaknya seorang muslim memberikannya, menerapkannya kepada saudaranya, adalah muwasatul ikhwan. Dia bantu teman-temannya. Tatkala kesulitan, maka ia membantunya. Tatkala butuh tenaganya, maka ia berikan tenaganya. Tatkala butuh syafaatnya, maka ia syafaati. Tatkala ia minta nasihat, maka kita dianjurkan untuk kemudian menasihatinya. Ini di antara bentuk dari muwasatul ikhwan. Dan dengan seorang mempraktekkan hal ini, maka akan muncul keharmonisan hubungan antara ia dengan kawannya. Seringnya kekakuan, seringnya kekasaran, demikian pula kekerasan muncul disebabkan karena masing-masingnya tidak menerapkannya, menjadi seorang yang masa bodoh dengan kawannya. Seakan-akan punya mata, akan tapi ternyata di hadapan matanya ini seakan-akan ada tembok yang demikian besar yang menutupi keadaan setiap orang yang dikenalnya. Ataukah mungkin penutup tersebut seperti halnya cermin, yang dilihat adalah dirinya saja. Kalau cermin itu ngarahnya kan ke depan, ke mukanya, bukan sampai tembus ke depannya. Artinya apa? Dia menjadi seorang yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena memiliki sifat dari sifat-sifat yang Rasulullah alaihi salatu wasalam membencinya. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan ada tiga hal yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa kariha lakum salasan. Di antara dari perkara yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis itu adalah sifat man'an wahad. Tatkala ia memberi, maka berat hatinya untuk kemudian memberikan pemberiannya. Namun tatkala ia dalam keadaan membutuhkan, maka si dia sangat bersemangat untuk kemudian menerima pemberian dari siapa saja orang yang berada di hadapannya. Ini keadaan seorang yang memiliki sifat yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakni pada dirinya memiliki sifat tamak. Dia ingin dimengerti namun ia tidak memiliki sifat dia ingin dimengerti dengan saudaranya. Dia ingin dibantu namun ternyata dia tidak membantu saudaranya. Inginnya orang dekat dengannya namun ia sendiri menjauh. Inginnya orang memuliakannya namun dia sendiri tidak memuliakan kawannya. Ini sesuatu yang mustahil bagi kawan-kawannya tersebut memberlakukan sesuai apa yang menjadi keinginannya, sementara ia kepada kawan-kawannya sangat jauh dari apa yang diharapkan. Pada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pentingnya seorang muslim berbuat baik kepada kawannya, bahkan berbuat baiknya dirinya kepada kawannya besar kecilnya dan kadarnya menjadi tolak ukur sifat dan sikap kawannya terhadapnya. Kalau semisal seorang muslim yang sangat hormat kepada kawannya, sangat suka kepada kawannya, dan sangat termotivasi untuk kemudian membantunya tatkala ia membutuhkan bantuannya, maka orang yang seperti ini kapan dia membutuhkan bantuan maka dia akan menjumpai kawannya adalah seorang yang sangat berkeinginan untuk kemudian menolongnya. Dia menjumpai kawannya adalah seorang yang sangat mencintainya, sangat memuliakannya, dan yang semisalnya sebagai jazaan wifaqa, balasan yang sepadan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada dirinya. Sebagaimana keadaan seorang yang jauh kepada kawannya, dia akan dijauhi. Seorang yang kasar kepada kawannya, dia akan dikasari. Seorang yang suka mencaci kawannya, maka dia akan dicaci maki. Dan yang semisalnya. Man zalama zulim. Siapa yang melakukan kezaliman, maka dia akan dizalimi. Tatkala seorang melakukan perbuatan zalim kepada kawannya, maka tidak menutup kemungkinan pada hari yang berikutnya dia menjadi seorang yang mazlum, yang dizalimi, wal iyadz billah. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah taala. Dan muwasah sifat keinginan seorang muslim untuk kemudian membantu saudaranya, ini benar-benar sifat yang sangat mulia. Dan semakin bertambah mulia sifat tersebut bila mana dilandasi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni lillah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak mengharap dengan apa yang ia berikan balasan dari orang tersebut. Dia tidak mengharapkan apa yang dia lakukan kepada kawannya, nantinya kawannya tersebut akan mengganjarinya, akan memberikan balasan kepadanya. Namun lillahi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keadaan orang-orang yang telah berhasil menyempurnakan keimanannya. seorang yang berhasil, yang telah menyempurnakan keimanannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang bisa cinta, mencinta kepada kawannya, landasan ia mencintai kawannya adalah disebabkan karena Allah, bukan karena kekayaannya, bukan pula karena kemiskinannya, bukan pula karena kedudukannya, namun murni disebabkan karena kawan-kawannya tersebut adalah seorang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abghadallillah, dia benci kepada seorang juga yang melandasi dia membenci kepada orang tersebut, lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'talillah, dia memberikan pemberiannya juga landasannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia menahan pemberiannya kepada orang lain juga disebabkan karena Allah, sehingga dia telah merealisasikan al-wala wal-bara sebagaimana mestinya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan orang yang seperti ini, faqad istakmalal iman, sungguh telah berhasil menyempurnakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesempurnaan iman ternyata berhubungan dengan interaksi seseorang kepada kawannya. Sempurnanya dan tingginya keimanan seorang sebagai bertanda bahwasanya dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ternyata kesempurnaan iman yang seperti ini pada beberapa keadaan berhubungan dengan interaksi seorang muslim kepada muslim yang lainnya, interaksi seorang ikhwan kepada ikhwan yang lainnya. Di antaranya bisa mengatur rasa cintanya dan bisa mengatur rasa bencinya, bisa mengatur pemberiannya dan dia tidak memberikan pemberiannya, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga dia bisa mencintai kawannya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Makna hadis ini apakah kemudian memberikan makna la yu'min di sini adalah la yu'min menunjukkan bahwasanya orang ini tidak beriman sama sekali, hilang keimanan darinya sehingga dia menjadi seorang yang kafir? Jawabannya tidak. La yu'min di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisal dengan hadis yang kita sebutkan ditafsirkan oleh mereka para ulama, maknanya adalah la yu'minu imanal kamil, tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Seorang muslim tentulah mengetahui bahwasanya iman itu terkadang sempurna, terkadang tidak, terkadang tinggi, terkadang kurang. Tinggi disebabkan karena amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kurang disebabkan karena amalan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini kita fahami bahwasannya cintanya seorang muslim kepada saudaranya adalah seperti halnya kecintaan dirinya kepada dirinya sendiri, termasuk dari amalan ibadah yang dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mencintai orang yang melakukannya. Allah memuliakan orang yang melakukannya dan memberikan pahala kepada pelakunya. Disebabkan karena ia berupaya untuk menanamkan rasa cintanya murni kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berikan haknya, demikian pula dia jalin hubungan yang baik antara dirinya dengan kawannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga di antara dari sebab-sebab seorang muslim bisa merealisasikan yang demikian adalah diantaranya dengan muwasah, dengan memberikan bantuan pertolongan kepadanya. Disebutkan oleh mu'alif di sini rahimahullahu taala, wa minha insaful ikhwani min nafsihi. Di antaranya adalah sifat adilnya seseorang kepada dirinya sendiri. Artinya kalau semisal dia bersalah kepada kawannya, maka dihukumi dia adalah seorang yang bersalah. Menjadi seorang yang jujur tatkala berucap dan berbuat. Kapan dia salah dan keliru, maka dia menjadi seorang yang mudah untuk kemudian meminta maaf kepada kawannya. Dia memiliki sifatul insaf, sifat adil dalam menghukumi dirinya. Sifat adil dan bijak ini terkadang kita melihat pudar, terkhusus di kalangan sebagian ikhwan kepada saudaranya. Kepudaran sifat adil yang dimilikinya, yang semestinya berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, banyak faktornya. Mungkin disebabkan karena dia sudah terlanjur sangat benci kepada kawannya. Mungkin disebabkan karena banyaknya berita-berita miring yang dia dengarkan, sehingga tidak lagi objektif tatkala menyikapinya, sehingga berlebih-lebihan tatkala menghukumi, berlebih-lebihan tatkala menanggapi, dan berlebih-lebihan tatkala bersikap. Ini tentu sifat yang tidak semestinya. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Janganlah rasa benci kalian kepada seseorang yang demikian besar menyebabkan kalian tidak bisa berlaku adil kepadanya. Mentang-mentang ia adalah seorang yang membencinya dari kecil hingga dewasa, akhirnya tatkala ia salah dihukumi dengan hukuman yang berat. Dan tatkala terjatuh ke dalam kesalahan, maka dia caci maki dengan cacian yang demikian luar biasa. Itu tatkala ditelisik ternyata ada masalah yang panjang. Masalah kecil sekecil apapun bisa menjadi besar. Ini menunjukkan dia adalah seorang yang tidak bisa menerapkan sifatul insaf pada dirinya. Allah ingatkan, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, berlaku adillah kalian, karena sesungguhnya sifat seorang menerapkan keadilan akan bisa mendekatkan dirinya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat adil merupakan perintah Allah. Dan kapan seorang menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, pada hakikatnya dia telah merealisasikan ketakwaannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaAllah ta'ala yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaiki.